بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri Wassilati wal Adab. Kitab Al-Bir, berbuat baik, wassilah, hubungan silaturrahim, wal adab, dan adab-adab. Bab yang keenam, bab silaturrahmi wa tahrimi qati'atiha. Bab silaturrahmi wa tahrimi qati'atiha. Bab menyambung ar-rahim. Silah artinya menyambung, ar-rahim rahim. Ya, atau dalam istilah kita silaturrahim atau silaturrahim. Kemudian yang kedua, dan haramnya memutuskan. Wa tahrimi qati'atiha, dan haramnya memutuskan rahim. Memutuskan silaturrahim. Ya. Rahim, kata ar-rahmi diambil dari kata-kata rahim, rahim yaitu tempat di mana beradanya suatu organ dari wanita yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan proses pembuahan, atau tempat di sana nanti akan munculnya janin, dan janin tersebut diletakkan oleh Allah di dalam rahim. Rahim walaupun dia lembut, tetapi dia diungkapkan oleh Allah dengan qararin makin. Fi qararin makin, di tempat yang sangat kokoh. Ya, itu yang rahim, di mana terjadi proses penciptaan seorang manusia di dalamnya, dari sperma, kemudian selama 40 hari lalu menjadi segumpal darah. Selama itu pula nanti tahap yang berikutnya akan menjadi sepotong daging. Ya, dari situ nanti Allah Subhanahu wa taala bentuk manusia. Hubungan rahim maksudnya hubungan antara satu dengan yang lain di antara manusia yang disebabkan oleh rahim tadi. Ya, baik itu sama-sama dari satu rahim langsung, atau cabang-cabangnya. Penyebab utamanya adalah keluar dari satu rahim, kemudian nanti cabang-cabangnya. Si A, si B sama-sama keluar dari satu rahim. Si A memiliki anak, si B juga memiliki anak. Maka anaknya ini nanti akan disebut juga satu, yang dihubungkan oleh rahim, karena kedua orang tua mereka satu rahim. Jadi itulah asal muasal dari istilah silaturrahim atau ar-rahim, yaitu hubungan yang dikaitkan, diikat, ditautkan oleh rahim. Dan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam hadis yang pertama. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 6467. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Tsaqafi. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Tsaqafi. Ini aneh ya, Imam Muslim di sini untuk Qutaibah bin Sa'id ini biasanya sama sampai Qutaibah atau Qutaibah bin Sa'id. Sementara kali ini beliau menyebutkan panjang lebar tentang nasab gurunya ini. Qutaibah, ayahnya Sa'id, ayahnya lagi Jamil, ayahnya lagi Tarif, ayahnya lagi Abdullah, dari suku Saqif. Ya, dari suku Saqif. Masyhurnya Qutaibah bin Sa'id ini dari Al-Misri. Dia nanti domisili di Mesir. Qutaibah ibn Sa'id al-Misri, ya. Tetapi ternyata dia juga dari suku yang ada di Jazirah Arab, yaitu Thaqafi. Kemudian wa Muhammad ibn Abbad, ini guru Imam Muslim yang kedua. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Hatimun wa huwa ibn Ismail an Muawiyata wa huwa ibn Abi Muzawwid wa huwa ibn Abi Muzarrid, maaf, wa huwa ibn Abi Muzarrid maula Bani Hashim. Bani Hashim nenek moyang Nabi SAW, dari suku atau dari kabilah Bani Hashim, yang Bani Hashim dari Quraisy. Ya. Haddatsani ammi. Kata Ismail, kata Muawiyah, haddatsani ammi. Siapa pamannya? Abul Hubabi Sa'id bin Yasar. Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahimu faqalat hadha maqamul a'idhi minal qati'ah. Qala na'am. Ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala. Qal fadhalika laki. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ini ayat yang tadi saya ingin sampaikan tentang keutamaan dan tingginya derajat dan kemuliaan rahim di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita dalam hadis ini, sesungguhnya Allah telah mencipta makhluk, khalaqal khalqa, telah mencipta makhluk, hatta idza faragha minhum, hingga ketika Allah selesai dari mencipta mereka, setelah selesai penciptaan semua makhluk, termasuk makhluk adalah rahim. Ya. Termasuk makhluk yang dicipta oleh Allah adalah rahim, yang Allah khususkan untuk diletakkan di atau di diberikan kepada wanita. Ini di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qamatir rahimu, ini kata Nabi menyampaikan, maka berdirilah atau tegaklah ar-rahim. Ya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah sebuah perkara yang mustahil. Ya. Berdialognya antara rahim dengan Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan bahwa langit dan bumi juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk memberikan mereka kemampuan untuk berbicara walau tanpa ada alat untuk berbicara. Tidak ada mulut, tidak ada bibir, tidak ada lidah. Ya. Langit dan bumi berbicara kepada Allah. Ya. Maka rahim pun demikian. Qamatir rahimi rahimu, maka rahim berdiri. Faqalat, dan ia berkata, hadza maqamul aizi minal qati'ah. Inilah kedudukan orang yang memohon perlindungan atau orang-orang yang yang berlindung dari memutuskan, ya, dari memutuskan, maksudnya memutuskan suatu orang. Jadi diperlihatkan oleh Allah, ya, di hadapan rahim itu sendiri orang-orang yang memutuskan dan orang-orang yang menyambung, orang-orang yang berhati-hati dalam memutuskan, orang-orang yang sangat berhati-hati dari memutuskan silaturahim. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rahim itu sendiri. Ini nanti orang-orang yang selamat dan menjaga diri mereka dari memutuskan kamu. Ya. Itu rahim itu sendiri. Jadi diperlihatkan orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia. Dan rahim itu heran, sampai sebegitu mulianya mereka yang berpegang, mereka yang berlindung kepadamu dari memutuskan, ya, berlindung kepada Allah dari dosa memutuskan silaturahim. Karena dia heran, ini begitu mulianya, begitu tingginya derajat mereka, sehingga dia menanyakan itu kepada Allah. Itulah itu keadaan mereka yang berlindung kepadamu dari qati'ah, dari memutuskan silaturahim. Dia bertanya karena merasa tidak pantas sampai kedudukan itu. Ya. Jadi makhluk Allah semua di hadapan Allah selain manusia dan selain orang-orang yang beriman dan bertakwa, keadaan mereka seperti itu, merendah di hadapan Allah. Malaikat juga merendah di hadapan Allah. Langit dan bumi merendah di hadapan Allah, menunjukkan kepatuhan mereka, dan tidak ada apa-apanya mereka di hadapan Allah. Langit dan bumi seperti itu. Dan orang-orang yang beriman dari manusia juga, ya, ketika mereka diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan, mereka tidak merasa pantas untuk mendapatkannya. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai tambahan dan juga dari contoh ini, bahwa rahim merasa tidak pantas melihat orang-orang yang begitu dimuliakan oleh Allah karena mereka menjaga silaturahim. Diperlihatkan oleh Allah orang-orang yang berlindung kepada Allah dari memutuskan silaturahim sehingga dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Rahim itu sendiri merasa tidak pantas mendapatkan keutamaan yang seperti itu, maka dia bertanya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh berzina, ya, dan dia sama sekali tidak melakukannya, bersih dari tuduhan tersebut, ya. Sebenarnya berita ini sudah tersebar kemana-mana, sementara Aisyah yang korbannya lama baru tahu. Ya, orang sudah gempar di luar karena dia sampai di Madinah sakit, dan beberapa lama dia sakit, tidak bisa bangkit, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan karena di rumahnya dilihatnya perbedaan sikap Nabi. Ya, Nabi SAW manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh seorang manusia. Istrinya dituduh berzina, respon apa reaksinya juga berubah. Aisyah juga merasakan bahwa Nabi tidak seperti biasa kalau dia sakit. Beliau sangat dimanja oleh Nabi SAW sebagaimana istri-istri yang lain. Ya, karena dia manusia yang paling baik kepada istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sakit itu dia tidak merasa apa-apa. Hampa, hambar. Nabi cuma mengatakan assalamualaikum, kemudian bagaimana keadaanmu? Berbeda dengan biasa. Dia sudah merasakan ada sesuatu, tapi dia tidak tahu. Akhirnya dia minta dirawat di rumah orang tuanya. Jadi Nabi SAW mengizinkan. Di rumah ayahnya, orang tuanya, Aisyah suatu malam setelah beberapa lama, keluar di malam hari untuk buang hajat. Karena memang ketika itu untuk buang hajat bagi wanita di malam hari, di waktu gelap, di luar. Karena tidak ada fasilitas di rumah untuk buang hajat. Keluarlah ditemani oleh Ummu Mistah, kerabatnya. Nah, ketika berjalan di malam gelap, Ummu Mistah tersandung. Kakinya hampir jatuh, kemudian keluar spontannya kata-kata laknatnya untuk anaknya sendiri. Ya. Untuk anaknya sendiri. Aisyah heran. Loh, kenapa kamu sampai begitu bencinya kepada anakmu? Keluar doamu seperti itu. Ummu Mistah yang justru heran. Loh, kamu tidak tahu apa yang terjadi di luar? Apa yang berkembang berita di luar? Aisyah tidak tahu. Barulah Ummu Mistah bercerita bahwa tersebar berita sepanjang kamu sampai di Madinah, isu bahwa engkau berzina. Dan Mistah anak saya, salah satu yang menjadi korbannya, terfitnah oleh berita tersebut dan dia juga percaya. Dia percaya. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala semenjak itu mulailah dia bersedih, sakit, ditambah dengan berita itu kan berita yang luar biasa itu semakin sakit. Dan dia menangis sampai dia bercerita di hadis Sahih Bukhari. Sampai-sampai setelah awalnya sakit dan dia merasa sakit tentu karena menangis juga. Ya, merasakan begitu sakitnya. Tetapi bertambah sakitnya ketika berita itu sampai ke telinganya dan dia menangis sampai-sampai tidak ada lagi air mata yang akan saya keluarkan. Ya, begitu besar kesedihannya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kondisinya benar-benar luar biasa. Dan dia memohon kepada Allah untuk memberitahukan kepada nabinya bahwa dia tidak berbuat. Itu saja keinginannya. Meminta kepada Allah. Ternyata Allah SWT bukan hanya sekedar memberitahukan nabinya, tetapi memberitahukan semua kaum muslimin. Dan bahkan menjadikan berita bahwa dia berlepas diri dari tuduhan itu menjadi ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Ya. Diturunkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dari kasus ini, Aisyah setelah diturunkan ayat tersebut, ya, bahwa itu berita dusta dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan adab-adab yang luar biasa dalam berita-berita yang tersebar, apa sikap seorang mukmin? Surat An-Nur itu tentang cerita berita ini adab dalam berita yang tersebar, bagaimana sikap seorang mukmin? Jangan langsung percaya, ya. Jangan menjadi orang yang menyebarkan berita dusta. Ya, ini adab yang diajarkan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika diturunkan ayat tersebut dia mengatakan wala sya'ni fi nafsi ahwanu min an yunzinallahu fiyya ayatan tutla. Diri saya tidak lebih mulia, tidaklah begitu mulia sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang saya ayat yang dibaca. Dia tidak merasa berhak mendapatkan ayat itu. Dia hanya minta kepada Allah. Cukuplah Allah memberitahukan nabinya dan nabinya tahu bahwa dia tidak berbuat. Suaminya tahu bahwa dia tidak berbuat. Itu saja. Tetapi Allah SWT justru menaikkan derajatnya. Dengan menurunkan wahyu. Al-Quran yang dibaca oleh semua kaum muslimin. Semua orang yang beriman. Sampai hari kiamat. Dia merasa tidak pantas mendapatkan itu. Rahim Ketika dia melihat betapa Allah memuliakan orang-orang yang berlindung kepada Allah dari memutuskannya, merasa tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ya. Dia mengatakan, "Hadza maqamul a'idhi fi min al-qati'ah," sampai sebegitu besar, tinggi, mulia kedudukan orang yang berlindung kepadamu ya Allah dari memutuskan, maksudnya memutuskannya. Qala na'am, kata Allah Subhanahu wa taala, iya. Iya, seperti itulah. Kemudian, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta man qata'aki? Apakah engkau tidak rela wahai Rahim, saya menyambung orang yang menyambungmu dan saya memutuskan orang yang memutuskanmu? Kata Allah kepada Rahim, tidakkah engkau mau menerima, tidakkah engkau suka saya menyambung orang yang menyambungmu? Jadi ini sebab akibatnya. Ini balasan yang diberikan oleh Allah. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah menyambung, mendekatkan hubungannya, mendekatkan dirinya kepada orang yang menyambung silaturahim dan memutuskan orang yang memutuskan kamu. Begitu besarnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rahim itu sendiri. Bukan biasa-biasa ini Rahim, tetapi dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena dia akan menghubungkan orang-orang yang luar biasa. Bila mana nanti ada yang memutuskan ya hubungan yang ditautkan oleh Rahim tersebut, maka Allah putuskan dia, orang tersebut. Bila mana ada orang yang berusaha terus menyambung, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan pula hubungannya dengan dia. Ya. Kemudian setelah menyampaikan berita ini, Nabi SAW bacakan ayat. Nabi SAW perintahkan untuk baca ayat. Kalau kalian ingin lebih kenal lagi, lebih tahu lagi betapa Allah memuliakan Rahim, baca firman Allah Subhanahu wa taala. Iqra'u in syi'tum. Kata Nabi kepada para sahabatnya, ya, jika kalian mungkin kurang terlalu yakin bahwa begitu tingginya Allah memuliakan Rahim, maka bacalah jika kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad 22-24. Ya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum? Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, ya, kemungkinan kalian berkuasa lalu kalian berpaling, ya. Jika kalian berkuasa, fahal asaitum in tawallaitum, apakah dan maka apakah kemungkinan jika kalian berkuasa, an tufsidu fil ardi, kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Kemudian di antara yang kalian lakukan juga selain kerusakan di muka bumi adalah memutuskan silaturahim. Ya. Wa tuqatti'u arhamakum. Ini luar biasa ya. Biasanya silaturahim itu terputus ketika salah satu dari orang-orang yang dihubungkan oleh rahim tadi memiliki dunia. Ya, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan. Dan dia akan merendahkan, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa. In tawallaitum, jika kalian berkuasa dengan memiliki harta yang melimpah, kekuasaan, jabatan, maka kalian akan melakukan pertama kerusakan di muka bumi dengan kesombongan. Kemudian di antara yang kalian lakukan adalah memutuskan silaturahim. Wa tuqatti'u arhamakum, kalian putuskan rahim-rahim kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ancamannya. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Fa'asammahum. Maka Allah tulikan mereka. Wa'a'ma absarahum. Dan Allah butakan mata-mata mereka. Ini luar biasa ancaman Allah untuk orang-orang yang menyombongkan diri setelah memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan. Lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi, kemudian memutuskan silaturahim. Lalu Allah memberikan ancaman tadi, Allah laknat mereka dan Allah tulikan serta butakan mata mereka. Tuli mereka seakan-akan tidak mendengar kebenaran, peringatan-peringatan dari Allah. Bukan mereka tidak mendengar sama sekali. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Maksud tidak mendengar peringatan-peringatan Allah. Ancaman-ancaman Allah. Tidak mendengar berita-berita tentang hukuman orang-orang yang berdosa dengan dosa-dosa tersebut. Dan Allah butakan mata-mata mereka. Tidak melihat kenyataan, tidak melihat akibat orang-orang yang berbuat yang sama. Lalu Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi yang akan membukakan telinga, yang akan membukakan mata, ya, yang untuk lepas dari kesombongan, dari dosa-dosa tersebut adalah Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Atau memang di dalam kalbu mereka sudah ada kunci-kuncinya? Au am ala qulubin aqfaluha. Kalau hati sudah terkunci, kalbu sudah tertutup, ya, dan dikunci pula, digembok, maka tidak akan mudah terbuka. Al-Quran kuncinya itu sudah ada, tetapi mereka tidak mau membukakan dengan Al-Quran kunci-kunci kalbu mereka. Al-Quranlah penyebab atau sebab sarana untuk lepas dari semua penyimpangan-penyimpangan tadi. Ini hadis yang pertama, ya, tentang mulianya silaturahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Allah yang memuliakannya. Allah mengatakan al-ama tardaina kepada rahimnya. Ama tardaina an asila man wasalaka man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Tidakkah engkau mau sampai sebegitu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya? Tidakkah engkau mau saya menghubungkan orang yang menghubungkanmu, memutuskan orang yang memutuskanmu? Ini luar biasa, ini janji dan ancaman sekaligus terhadap orang-orang yang melakukan hal yang tadi, menghubungkan silaturahim, maka Allah akan menghubungkan dirinya dengan dia. Memutuskan silaturahim, maka Allah akan putuskan hubungannya dengan dia. Wal'iyadu billah. Kalau Allah sudah memutuskan hubungan dengan seorang hamba, maka tidak ada gunanya hubungan apapun dengan manusia. Kalau Allah sudah menyambung hubungan dengan seorang hamba karena dia menghubungkan silaturahimnya, maka tidak ada pengaruhnya putusan atau pemutusan dari siapapun juga di dunia ini. Kalau Allah sudah menyambung hubungan dengan seorang hamba, maka tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya. Walau semua manusia memutuskan hubungan dengan dia. Tetapi kalau Allah sudah putuskan hubungan dengan seorang hamba, walau semua manusia menyambung hubungan dengan dia, itu juga tidak ada gunanya. Wal'iyadu billah. Taib, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 6468. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد أن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. Ini hadis yang lain. Kalau tadi hadis Abu Hurairah, yang sekarang hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. Ini salah satu juga dari keutamaan rahim. Ya. Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Kata Nabi menceritakan dalam hadis Aisyah ini bahwa rahim itu digantungkan oleh Allah di arasy. Ini juga sebuah keutamaan yang mulia. Ya. Allah tinggikan derajat rahim itu sehingga Allah gantungkan rahim di arasnya. Rahimu mu'allaqatun bil arsi. Bukan rahim yang ada di perut manusia, tetapi kemuliaan rahim itu sendiri. Atau pertama kali ketika rahim itu dicipta, sebelum dicipta manusia, Allah gantungkan di arasnya. Kemudian rahim itu berkata, Man wasalani wasalahu Allah. Siapa yang menyambung saya, maka Allah akan menyambung dengannya. Akan menyambung hubungan dengannya. Barang siapa yang memutuskan saya, maka Allah akan putuskan hubungan dengan dia. Sama dengan firman Allah kepada Rahim tadi, ama tardaini ama tardaina an asila man wasalaki au aqta'a man qata'aki. Itu juga yang disampaikan oleh Rahim, man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ya. Barang siapa yang menyambung saya, maka Allah akan sambung hubungannya dengan dia. Barang siapa yang memutuskan saya, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya. Luar biasa. Kerasnya ancaman orang yang memutus silaturahim dan tingginya kemuliaan orang-orang yang menyambung silaturahim. Itu hadis yang kedua. Kemudian berikutnya, 6469. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harbin wa bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi. Ini hadis yang lain ya. Tadi hadis Aisyah, sebelumnya hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ayahnya Muhammad. Ya, Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi. Ayahnya Muhammad bin Jubair adalah Jubair. Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Ini juga ancaman yang luar biasa kerasnya dari Nabi SAW untuk orang yang memutuskan rahim. Kata Nabi, tidak masuk surga pemutus. Ya. Tidak masuk surga pemutus. Qati'un. Pemutus. Ya. Qati'un ini dalam ilmu bahasa Arab, terutama itu ilmu sarf, adalah ismul fa'il. Isim fa'il. Dari qata'a. Qata'a yaqta'u qat'an qati'un. Ya. Pelaku. Pelaku dari kata kerja memutuskan, yaitu pemutus. Maka kata Nabi mengatakan, tidak masuk surga, la yadkhulul jannah, orang yang memutuskan, atau pemutus. Qala ibn Abi Umar, salah seorang perawi, yaitu gurunya, atau salah satu dari gurunya Imam Muslim. Qala Sufyan, berkata Sufyan yang menafsirkan makna qati'. Pemutus itu siapa? Ya'ni qati'a rahimin. Yani maksud yang memutuskan di sini adalah memutuskan silaturahim. Jadi yang diancam oleh Nabi tidak masuk surga yaitu yang memutuskan rahim. Yang memutuskan hubungan antara dia dengan orang-orang yang dikaitkan oleh rahim tadi. Ya. Memutuskan dengan pemilik rahim itu lebih luar biasa. Memutuskan hubungan dengan pemilik rahim, di mana dia keluar dari rahimnya, dia yang mengandungnya, kemudian yang melahirkan, dia yang mengasuhnya, merawatnya, membesarkannya, nah, itu diputuskan hubungannya. Tidak berbuat kasar kepada ibunya, kepada penyebab dia berada di dalam rahim, ayahnya. Nah, kemudian semua yang dijalin hubungan oleh rahim tersebut, dia kakak beradik, ya, sama-sama dari keluar dari satu rahim, ini semuanya masuk dalam konteks ini. Kemudian juga yang cabang-cabangnya nanti, ya. Makanya pertama kali kita jelaskan ketika masuk ke kitab ini tentang rahim, ya, bab kitabu silah. Yang silaturahim itu, hubungan silaturahim ini terbagi dua. Ada hubungan silaturahim yang mahrim, yang haram menikah, dan ada hubungan silaturahim yang boleh menikah. Ya, boleh menikah. Jadi ada yang lebih luas dari sekedar orang-orang yang dekat saja, kakak beradik. Tetapi nanti kakak beradik ini punya anak antara anak si A, si B yang kakak beradik, anak si A perempuan, anak si B laki-laki, anak si A yang perempuan mahram yang tidak satu rahim yang dihubungkan rahim dengan si B-nya yang laki-laki dan termasuk mahram kemenakan dengan paman mahram tidak boleh menikah. Kemudian bibi dengan kemenakan laki-laki juga tidak boleh menikah. Tetapi antara C dan D, anak dari dua orang ini, kakak beradik, boleh menikah. Ya, mereka dihubungkan oleh rahim, tetapi mereka bukan mahram. Bukan mahram. Maka ini pembahagian orang-orang yang dihubungkan oleh rahim. Kembali kita kepada hadis, لا يدخل الجنة قاطع. Tidak masuk surga yang memutuskan, yaitu yang memutuskan rahim. Memutuskan rahim bukan rahimnya diputuskan, tetapi orang-orang memutuskan hubungan dengan orang-orang yang disambung oleh rahim itu sendiri. Baik yang khusus tadi yang mahram, yang mahram maupun yang lebih luas daripada itu. Ya. Ini ancaman yang lain. Menunjukkan mulianya silaturahim. Kemudian berikutnya 6470 Imam Muslim mengatakan haddatsani Abdullah ibnu Muhammad ibni Asma ad-Tubai qala haddatsana Juwairiyah an Malik. Juwairiyah di sini nama laki-laki ya. Juwairiyah nama laki-laki. Haddatsana Juwairiyah. Jadi Juwairiyah termasuk nama yang boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan dalam bahasa Arab. Haddatsana Juwairiyah an Malik an Az-Zuhri anna Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im akhbarahu anna abahu radhiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata qati'u rahimin. Ya. Ini langsung ya dengan ungkapan qati'u rahimin. Jadi di riwayat yang tadi Sufyan menafsirkan qati' di situ qati'u rahimin karena memang ada riwayat yang lain yang langsung Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Ya, tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Berikutnya 6471 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humaid an Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri bi hadzal isnad mithlahu. Waqala sami'tu Rasulullah sallam. Ya, ini hadis yang sama, hadis Jubair bin Mut'im tadi, la yadkhulul jannata qati'. Ini mudah dihafal ya. La yadkhulul jannata qati'un. Ya. La yadkhulu al-jannah qati'un. Empat kata. Sangat mudah dihafal dan hadisnya muttafaqun alaih. Dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari ya, selain dari Imam Muslim. Berikutnya 6472 Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalah bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik. Sudah berapa hadis tentang silaturahim ini? Hadis Abu Hurairah, Aisyah, Jubair bin Mut'im, sekarang Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ini dorongan, anjuran, motivasi ya diberikan oleh Nabi. Kalau tadi ancaman la yadkhul jannata qati'un, ancaman ya. Hadis yang pertama, kedua itu motivasi. Ya, itu bagaimana besarnya perhatian Allah terhadap rahim. Ya, hadis yang pertama diperlihatkan kepada rahim itu sendiri bagaimana orang-orang yang menyambungnya, bagaimana mulianya. Yang hadis kedua diletakkan rahim itu di atas aras, digantungkan, kemudian rahim itu akan berkata man wasalani wasalan wasalahu Allah, man qata'ani qata'ahu Allah. Hadis yang ketiga tadi hadis Aisyah, hadis Jubair bin Mut'im, ancaman la yadkhul jannata qati'un atau qati'u rahimin. Sekarang ini anjuran, motivasi, semangat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas ini, man sarrahu, siapa yang menggembirakannya atau menyukai di sini ya, ayyubsata alaihi rizquhu, untuk dilapangkan atasnya rezekinya. Yubsata dilapangkan, alaihi atasnya rizquhu, rezekinya. Au yunsa'alahu fi athari, atau dipanjangkan baginya apa yang ditinggalkannya, ya, jejaknya. Dalam sebagian riwayat dipanjangkan usianya. Ya, di sini terjemahannya dipanjangkan usianya. Ya, usianya. Apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan dua hal tersebut? Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Ini hadis Nabi SAW. Ya, jadi menyambung satu rahim di antara buah dan hasilnya adalah dilapangkan rezeki, kemudian dipanjangkan umur. Para ulama menjelaskan tentang lapangnya rezeki di sini. Terkadang kita menganggap bahwa lapang rezeki itu semakin banyak. Bisa jadi itu ya. Terkadang bisa jadi ditambahkan oleh Allah rezeki bagi seseorang ketika dia menyambung rahimnya. Dan bisa jadi makna dilapangkan adalah keberkahan. Sebagaimana jelaskan oleh Nawawi bila kita baca syarahnya, yaitu keberkahan. Diberkahi oleh Allah rezekinya ketika dengan rezekinya itu dia berupaya untuk menyambung rahimnya. Berkah, terasa tidak pernah kurang. Padahal kalau dibandingkan dengan yang dimiliki oleh temannya, oleh saudaranya yang lain, dia yang paling sedikit tetapi dia tidak merasa kekurangan. Ya, ini tidak merasa kekurangan ini adalah kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki, makanya Nabi dalam ungkapan orang Arab, al-qana'atu kanzun la tafna. Rasa cukup itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis, harta karun yang tidak pernah berkurang. Merasa cukup. Ini luar biasa qana'ah. Terkadang itu yang diberikan oleh Allah pada seseorang ketika dia menyambung silaturahimnya. Dan terkadang lagi, memang Allah tambahkan. Allah lapangkan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya. Dan jangan sampai nanti pemahaman kita hanya tersempitkan atau diarahkan kepada bertambahnya materi. Sehingga kita saya sudah selalu dari kecil nyambung silaturahim, tetapi rezeki saya segitu-segitu saja. Berarti janji Nabi tidak benar. Nah, Nabi SAW janjinya benar karena memang itu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Tetapi kita salah memahami, gagal paham dalam memahami dilapangkan rezeki ini. Bisa jadi yang pertama memang ditambahkan oleh Allah, dan bisa jadi di saat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan. Ya. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umur. Ini juga dijelaskan oleh Nawawi dalam syarahnya. Ya. Ada beberapa versi penafsiran, ada yang memang ditambahkan. Menurut catatan takdir, walaupun dalam ilmu manusia tetap usianya seperti itu, ya, tetap usianya seperti itu, tapi dalam catatan takdir atau dalam ilmu malaikat yang diberitahukan oleh Allah, ya, ditambahkan. Ketika Allah SWT maha mengetahui, di mana Allah SWT pertama tetapkan untuk si fulan ini ajalnya sampai 63 tahun misalnya, tetapi Allah mengetahui bahwa dia nantinya akan menjadi orang yang benar-benar menyambung silaturahim, maka Allah tambahkan usianya menjadi 66 tahun atau 67 tahun atau 70 tahun atau ditambah 10 tahun lagi oleh Allah, dan itu yang dicatat dalam takdirnya. Ya. Itu yang pertama, dan ini juga termasuk pendapat yang kuat ya. Kemudian yang kedua, keberkahan dari apa yang ia tinggalkan. Ya. Keberkahan dari anak-anak yang ia tinggalkan, karena satu rahim yang dia sambung dengan keluarganya, maka anaknya pun akan mendapatkan imbasnya. Terkadang memang ketika satu rahim ini dimulai startnya dari orang tua, maka anak-anaknya nanti akan susah untuk menjalin hubungan lagi, akan terputus habis. Kalau dia menyambung, nanti anak-anaknya akan mendapatkan imbasnya, akan berhubungan baik dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, makanya keberkahan keturunannya keberkahan harta yang didapatkan, yang dia tinggalkan, ini termasuk makna Allah SWT menyambung. Dan bahkan keluarga besarnya akan selalu menyebutkan, ayahmu dahulu begini, ibumu dahulu begini. Ini termasuk menambahkan usia. Menambahkan usia. Di samping makna yang pertama tadi, yang kedua adalah sebutan yang baik. Sebutan yang baik akan menjadi, makanya di dunia ini banyak, ada orang-orang yang diberikan penghargaan ketika mendamaikan. Ya, mendamaikan, membuat perdamaian yang besar. Nabi SAW sudah mulai dari semenjak lama. Al-Hasan Ibnu Ali bin Abi Talib, Nabi SAW sudah mensinyalir sebelum, jauh sebelum kejadian, bahwa Al-Hasan ini adalah seorang sayyidun, seorang penguasa, pemimpin, orang yang tertinggi, di mana Allah SWT akan mendamaikan dua kelompok besar yang bertikai di tengah-tengah kaum muslimin. Harum namanya, belum terjadi. Dan sampai hari ini namanya tetap harum. Begitu juga dalam hubungan silaturahim. Ya, ini termasuk melanggengkan sebutan. Bukan itu tujuannya, tetapi itu hasil yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menyambung silaturahim. Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan memberikan kesempatan kepada orang untuk menyebutkan nama baiknya. Dia tidak akan berpengaruh apa-apa karena dia sudah meninggal dunia. Dipuji setinggi apapun juga dia tidak akan berpengaruh. Dia sudah meninggal dunia, tetapi itulah hasil yang diberikan oleh Allah. Ini di antara makna panjangnya usia. Yunsa'alahu fi azari. Ya. Sebab yang membuat itu semua lapang rezeki, panjang usia adalah silaturahim. Berikutnya 6473 dengan hadis yang terakhir ya di bawah bab ini, 6474. 6473 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi. Ini cucu anak beranak meriwayatkan hadis. Ya, Abdul Malik dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya Al-Layth. Ya. Kemudian haddatsani Uqail bin Khalid qala bin Shihab akhbarani Anas bin Malik. Kembali kepada hadis Anas yang tadi ya. Radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba. Kalau tadi sarrahu. Kalau tadi sarrahu, di sini ahabba. Mencintai, menyukai, ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sama bunyinya dengan hadis yang pertama tadi. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 6474, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Musanna. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبو هريرة أن رجلا قال يا رسول الله. Ini luar biasa ya, ditutup hadis-hadis yang tadi dengan hadis yang sekarang ini ya. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai faqala la in kunta kama qulta fakannama tusiffuhumul mal ya wa la yazalu ma'aka min Allahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Ma dumta ala dhalik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan kepada Nabi, inna li qarabatan. Saya punya kerabat. Asiluhum. Saya menyambung rahim dengan mereka. Wa yaqta'unani. Namun mereka memutuskan. Ya. Saya menyambung, mereka putuskan. Wa uhsin ilaihim wa yusi'una ilaih. Saya berbuat baik kepada mereka. Ini salah satu dari cara menyambung rahim ya, berbuat baik. saya berbuat baik dengan mereka, tetapi mereka berbuat buruk dengan saya. Ya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai. Saya bersikap halim, lemah lembut, atau menghargai mereka, memuliakan, menghormati mereka, sementara saya dibodoh-bodohi. Ya. Tidak ada hasilnya. Kalau kita kan sudah ya berbalik. Dan ini yang diinginkan oleh sahabat ini. Dia sudah sempurna, sudah maksimal untuk silaturahim, tetapi akibatnya luar biasa. Tidak ada hasilnya. Ya. Disambung, mereka putuskan. Berbuat baik, mereka berbuat buruk. Sopan dengan mereka, justru mereka membodoh-bodohi, menghina, meremehkan. Kata Nabi kepada sahabat ini, faqal la in kunta kama qulta, jika engkau benar-benar berada seperti pada apa yang kamu ceritakan, ya, faka'annama tusiffuhumul mal, seakan-akan mereka akan dituangkannya al-mal, pasir panas. Seakan-akan kamu meniupkan abu panas di muka mereka. Ya. Dengan sikap itu, seakan-akan kamu menuangkan, mencurahkan kepada mereka debu panas atau pasir panas. Jadi kamu tidak perlu khawatir, ya, yang akan mendapatkan akibatnya mereka. Tugasmu adalah silaturahim. Tugasmu silaturahim. Jadi jangan sampai engkau berbalik, ya. Dan memang menyambung itu seperti itu. Menyambung bukan yang sudah tersambung disambung. Menyambung itu kan yang putus disambung. Yang putus disambung. Ini sebenarnya yang maksud dari menyambung tadi. Ketika mereka putuskan, kita yang menyambung. Ketika mereka berbuat buruk, kita berbuat baik. Ketika mereka membodoh-bodohi, nah, kita yang menghormati dan menghargai. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Kalau semuanya hubungan baik, sama-sama menjaga, nilai silaturahimnya tidak seperti yang dirasakan oleh sahabat ini. Dan bila mana orang sampai ke tingkat yang seperti ini, maka dia akan tetap mendapatkan keutamaan yang besar, sementara kerabatnya seakan-akan dituangkan pasir panas. Ini ancaman dari Nabi untuk mereka. Ya. Perbuatan kamu itu semakin membuat mereka, ya, akan semakin dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama ancaman untuk mereka, yang kedua janji untuk orang ini. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Ini janji Nabi untuk orang yang tadi, dan senantiasa atasmu dari Allah Subhanahu wa taala zahir. Penolong, penguat. Ya, ada yang menguatkan, disiapkan oleh Allah selama engkau melanjutkan sikapmu, jangan berhenti, terus saja. Mereka putuskan, kamu sambung. Mereka berbuat buruk, kamu terus berbuat baik. Yang pertama, seakan-akan kamu mencurahkan pasir panas ke wajah mereka dan mereka akan kesakitan. Yang kedua, Allah tetap akan menyediakan untukmu zahir, penolong, penguat. Ya, nah, ini hadis yang terakhir, ya. Allah senantiasa bersamamu untuk mengalahkan mereka selama engkau seperti itu. Wala yazalu ma'aka minallahi. Ya, minallahi. Dan senantiasa bersamamu dari Allah zahir, penolong. Ya. Alaihim, atas mereka, dalam menghadapi mereka. Jadi Allah akan terus memberikan kekuatan, memberikan yang menguatkan. Bisa jadi malaikat, bisa jadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Ya, lanjutkan, karena ini memang hakikat dari silaturahim. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beberapa hadis di bawah bab menyambung tali silaturahim dan haramnya memutuskannya. Haramnya dari tadi ancaman la yadkhulul jannah. Ini menunjukkan bahwa dia haram. Karena salah satu dosa besar itu. Dosa besar. Memutuskan silaturahim dosa besar karena diancam tidak masuk surga. Salah satu dari ciri-ciri dosa besar adalah ancaman masuk neraka atau ancaman tidak masuk surga. Ancaman tidak masuk surga. Kemudian tadi Ya, kafakaan nama tusifuhumul mal, ini juga termasuk karena adanya ancaman dari Nabi, dari agama, yang menunjukkan memutuskan silaturahim itu adalah dosa besar. Dosa besar. Ya. Itu ma'asyiral mu'minin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan, bimbingan untuk menerapkannya, ya, untuk berupaya untuk agar selalu menjaga rahim kita. Dan tentang rahim sudah kita arahkan dahulu ya di awal, kalau tidak salah uraian dari Nawawi halaman berapa? Halaman 576. Alinea kedua. Al-Qadhi berkata, ulama telah sepakat bahwa ibu dan ayah adalah dua sosok yang paling berhak mendapatkan bakti anaknya daripada selain mereka. Al-Qadhi meneruskan, mereka bersilang pendapat terkait bakti kepada kakek dan saudara. Ya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adnaka adnaka." Ulama dalam mazhab kami mengurutkan orang yang berhak mendapatkan bakti. Itu yang termasuk silaturahim ya. Sebagai berikut, ibu, ayah, anak-anak, kakek, ya, nenek, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kemudian anak saudara yang tergolong dawil arham yang tadi. Nah, ini skala prioritas dan siapa saja gambarannya, petanya untuk kita menyambung silaturahim. Ya, silaturahim. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian saya minta waktu sedikit. Terkait dengan masalah merapatkan dan menjarakkan saf. Ya. Di masjid kita ini memang masih kita memberikan banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan, dan kita juga berkonsultasi dengan orang-orang yang terkait dengan hal ini, ya, dari pejabat-pejabat pemerintah, ya. Jadi dalam kondisi level 2 ini, walaupun alhamdulillah Allah sudah memberikan banyak kelonggaran, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ikhtiar. Dan dengan itu, munculnya di Masjid Mekah dan Madinah berita, ya, yang dijadikan sebagai landasan, ini sebenarnya al-qiyasu ma'al-fariq, kias yang tidak ada sedikit pun hubungannya. Jangan dijadikan sebagai dalil, karena mengkiaskan, menganalogikan masjid, dua masjid itu dengan kita di sini tidak sama, tidak benar. Menjadikan perbandingan iya, tetapi untuk dijadikan dasar untuk melakukan yang sama tidak. Kenapa? Karena ketika saya mencoba untuk menggali dari berita resmi di sana, mereka selama ini melakukan upaya-upaya pencegahan untuk masalah vaksinasi ini sangat luar biasa. Jadi di antara persyaratan untuk masuk masjid, vaksin. Ya, jadi mereka untuk masuk masjid, dua masjid itu ada namanya dua aplikasi, Tawakkalna dengan I'tamarna. I'tamarna untuk mendaftarkan diri dengan syaratnya vaksin, dan vaksinnya vaksin yang di sana. Ya, vaksin yang di sana. Jadi itu persyaratan yang pertama, dan itu mesti ada. Itu masih ada. Jadi 100% yang masuk itu sudah divaksin. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tetap mereka melakukan upaya-upaya yang luar biasa. Jadi bukan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan, tetapi sebagai perbandingan iya. Dan itu yang seharusnya kita jadikan perbandingan. Kalau di sana vaksinasinya adalah 100%, sementara di Riau saja untuk sampai 50% belum. Ya. Untuk menjadikan persyaratan masuk ke mall saja sudah banyak yang protes. Apalagi kalau dijadikan persyaratan masuk masjid. Persyaratan masuk masjid vaksin, protes semuanya. Ya. Ada aplikasi masuk masjid Raudhatul Jannah. Misalnya Raudhatul Jannah aplikasi. Masukkan barcode-nya, kemudian tanda bahwa vaksin 2, protes semua. Sebagaimana protes orang dengan jaraknya saf. Ya. Kalau itu yang kita jadikan perbandingan. Semuanya keputusan bukan keputusan dari semangat, tetapi keputusan dari berbagai macam. Memang terjadi perbedaan, bahkan di antara para ustaz. Ya. Tetapi ini adalah untuk kemaslahatan umum, dan kita bukan hanya sekedar menyampaikan secara syar'i, kita juga berdiskusi dengan pakar-pakarnya. Kata sebagian yang berwenang ya, bahwa untuk rapatnya SAP itu kasus sudah zero. Kemudian vaksinasi sudah 75%. Vaksinasinya 75%, bukan 100% seperti di Masjid 2 itu. Tetapi 75% sudah bisa untuk mendapatkan SAP. Nah, inilah yang kita jadikan pegangan. Kemudian jangan biasakan untuk berkor-kor di media-media. Kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ingin ya untuk menyampaikan pendapat, langsung kepada pengurus Masjid Al-Tul Jannah itu, kalau memang ingin menyampaikan pendapat, datang kepada pengurus atau temui Ustaz Asbri dan yang lainnya. Sampaikan, jangan sampai di media kemudian jadi alat perdebatan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada gunanya. Ada hasilnya? Tidak ada hasilnya, kecuali sama-sama akan membuat hati kita benci-membenci. Ada su'udzon. Ini yang kita harus khawatirkan. Sebagai muslim, apalagi sebagai orang yang sudah mengaji, atau orang yang sudah mulai hijrah, ya, meninggalkan dosa-dosa, seharusnya kita menjaga diri kita agar bisa tetap menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah memberikan kita taufik, petunjuk dan bimbingannya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.